Di saat ku rapuh, kau hadir untukku. Bayangmu pancarkan harapan bagiku. Ku tahu hanyalah kamu di dalam setiap langkahku. Satu-satunya selalu untukku. Satunya untukku. Only you can give me the reason to be loved. Only show me the way to your heart. There's nothing else in my heart that I want. You're the only one in my heart, in my mind, in my soul to be loved. Hatimu ada untukku. Di saat ku rapuh, kau hadir untukku. Bayangmu pancarkan